Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar, tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik anda. Saya katakan pada anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang, tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini, jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup anda, jangan-jangan selama ini anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik.